Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Kita pulang khasal fiqh, ringkasan fiqh di Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang permasalahan rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat yang akan kita bahas, yaitu bab rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, dan sunnah-sunnahnya. Rukun-rukun sholat yang baru kita bahas yaitu 1. Rukun awal, al-qiyam fi sholatil fariidah. Al-qiyam fi sholati al-fariidah, berdiri ketika melaksanakan salat wajib. Dan ini adalah merupakan rukun min arkani as-salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Ini juga hadis Imran bin Husain marfu'an. Di sini sebutkan marfu'an, yaitu diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imran bin Husain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jamb. Salatlah dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Kalau engkau masih belum mampu, fa'ala jam, maka sholatlah dengan terbaring, miring. Fa'ala jam. Ini dalil menunjukkan tentang bahwa berdiri dalam melaksanakan sholat wajib adalah merupakan rukun. Tidak sah seseorang yang mampu untuk berdiri dalam melaksanakan salat wajib dan dia tidak berdiri, maka salatnya tidak sah. Kemudian Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala juga menyebutkan, juga termasuk dari orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri, boleh sholatnya duduk, atau boleh sholatnya dengan berbaring, seperti orang yang dalam keadaan sakit. Juga orang yang khawatir tentang keselamatan dirinya. Dan juga orang yang sedang terapi. Harus tidak bisa apa, Allah, tidak boleh berdiri lama, akan sakit, lain sebagainya. Boleh bagi dia untuk duduk. Nah, karena ini adalah merupakan udzur baginya untuk diperbolehkan sholat dengan duduk atau diperbolehkan sholat dengan berbaring pada jais, dan pahalanya tetap sempurna. Nah, kemudian Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan, wa salatun nafilah yajuz an tusalla qiyaman wa qu'udan. Sedangkan salat sunnah boleh baginya untuk salat dengan berdiri, boleh baginya salat dengan duduk. Fala yajib al-qiyamu fiha. Syekh Shalih menyebutkan bahwa tidak wajib berdiri ketika melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja itu tidak wajib baginya untuk berdiri, akan tetapi afdol bagi dia untuk berdiri ketika dia mampu untuk berdiri, karena pahalanya sempurna. لثبوت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. Di sana terdapat dalil dari hadis Nabi SAW, كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. Bahwa Nabi SAW كان يصلي أحيانا, kadang-kadang beliau salat dalam keadaan duduk, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur sama sekali. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman, salat malam dengan berdiri dalam waktu yang cukup lama. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'idan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk dengan waktu yang cukup lama. Lailan tawilan qa'idan, rawahul Muslim. Nah, jadi ini fi salati nafilah, pada salat sunnah jaiz, walaupun tidak ada udzur, dia ingin salat dengan duduk, fahadha jaiz. Qala hafidhahullah Ta'ala, kita teruskan kembali, yaitu rukun-rukun salat. Sekarang kita akan masuk ke rukun yang kedua. وقال حفظه الله تعالى ركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها. Berkata حفظه الله تعالى bahwa rukun yang kedua dari rukun-rukun salat yaitu تكبيرة الإحرام في أولها. تكبيرة الإحرام في أولها, di awal, di pertama. Namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang kedua ataupun takbir ketika sujud, takbir ketika duduk di antara dua sujud, itu bukan dinamakan takbiratul ihram, tapi dinamakan takbiratul intiqal. Itu takbir dari berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ketika akan ruku, takbir, Allahu Akbar. Ketika akan sujud, takbir, Allahu Akbar. Ketika duduk di antara dua sujud, takbir, Allahu Akbar. Itu bukan takbiratul ihram, tapi takbiratul intiqal. Yang kita bahas di sini itu takbir yang pertama kali ketika sholat, Allahu Akbar. Nah, fi awwaliha, di awal. Dan ini adalah merupakan rukun min arkanus shalah. Qala hafizahullah ta'ala qalihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thumma istaqbilil qiblah wa kabbir. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengajarkan orang yang salah ketika salatnya, Nabi mengatakan thumma istaqbilil qiblah wa kabbir. Kemudian kau menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah. Nah, hadis rawahul Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu wasallam yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram adalah merupakan rukun, yaitu tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir. Hadis yang komplit, secara komplit yaitu ya, hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dan hadis sanadnya hasan. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini fi Irwa. Itu hadis Nabi alaihi salatu wasalam, miftahu shalah tahur. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan bahwa miftahu shalah tahur. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Tahrimuha at-takbir. Tahrimuha takbir, bahwa salat dimulai dengan takbiratul ihram. Hal ini sering kita ulangi pada kajian yang sebelum-sebelumnya, dinamakan takbiratul ihram. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir, yakni segala sesuatu yang di sana diperbolehkan di luar salat di dalam sholat menjadi haram. Makan, minum, ngobrol, lain sebagainya, haram di dalam sholat. Walaupun di luar sholat jais, tapi ketika di dalam sholat haram. Sehingga takbir yang pertama ini dinamakan takbiratul ihram. Dan Nabi mengatakan tahrimuha at-takbir. Naam. Wa qala Afidahullahu ta'ala walam yunqal anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna iftataha as-salah bighairi takbir. Dan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau memulai salat selain dengan takbir. Hal ini sebagaimana yang pembahasan yang telah kita lewati, bahwa sholat dimulai dengan takbir. Nah, juga permasalahan tentang niat. Nabi mengatakan thumma istaqbilil qiblah wa kabbir. Hendaklah engkau menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah. Dan Nabi tidak mengatakan thumma istaqbilil qiblah wa qul, ucapkan usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri ataupun yang lainnya dengan melafadzkan niat. Ini tidak dinukilkan sama sekali dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi alaihi salatu wasalam kana yastaftihu shalah bitakbir. bahwa Nabi SAW memulai sholatnya dengan takbir. Dengan takbir. Nah. Wasighatuha ayyakul Allahu Akbar. Sighatuha dan lafad takbir adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah. La yudzi'u ghairuh. Dan tidak diperbolehkan selain dari lafaz Allahu Akbar. Naam. Wasighatuha ay yaqul Allahu Akbar la yudzihi ghairuh. Dan sighahnya Allahu Akbar la yudzihi ghairuh, tidak diperbolehkan selain dari Allahu Akbar. Bahkan para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya seseorang memulai sholatnya bisab'ina isman, dengan 70 dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, walam yukabbir, dan dia tidak bertakbir, lam yudzi, maka tidak diperbolehkan, tidak mencukupinya. Nah, harus dengan lafaz Allahu Akbar, tidak boleh dengan lafaz yang lain. Kemudian dalam permasalahan takbir, kita harus ketika bertakbir jangan sampai ada kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan takbir. Karena apabila seseorang menambahkan satu huruf saja, itu akan merubah maknanya. Nah, sebagian orang dalam mengucapkan takbir itu dengan kesalahan-kesalahan ba-nya panjang. Allahu Akbar. Ba-nya panjang. Allahu Akbar. Atau hamzahnya panjang. Allahu Akbar. Ini harus kita hindari. Karena akan merubah makna. Kalau dia menambah alif, Allahu Akbar, ini istifham. Ini artinya apakah Allah itu maha besar? Nah, sehingga bisa merubah makna. Yang seharusnya Allahu Akbar, Allah itu maha besar, ketika dia menambahkan Allahu Akbar, ini kalimat kufur. Apakah Allah maha besar? Sehingga harus dihindari. Langsung Allahu Akbar. Nah, karena kebanyakan dia memanjangkan, itu ditakutkan was-was. Allahu Akbar. Nah, panjangkan. Ini suatu kesalahan. Nah, atau banyak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga khata', kesalahan, bisa merubah maknanya. Sehingga dalam mengucapkan takbir langsung Allahu Akbar. Nah, tanpa memanjangkan, menambahkan huruf. Nah. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, ar-rukn ats-tsalits qira'atul Fatihah. Rukun yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Li hadits la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Naam. Di hadits, dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat dalam kitab, bila dikurungnya ada tanda kurung dua di sini, itu menunjukkan hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW. Kalian lihat bisa di kitab. Nah, walaupun tidak di sana tidak tuliskan, tidak ditulis oleh Rasulullah SAW, tapi ketika ada tanda kurung dua, itu menunjukkan ini ucapan Nabi SAW. Nah, untuk membedakan antara ucapan Nabi dengan ucapan yang lain. li hadits la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab. La salata, tidak sah seseorang yang salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Naam, bi fatihatil kitab. Ini Al-Fatihah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit. Dari Ubadah bin Shamit. Naam. Wa qala hafizahullah ta'ala wa qira'atuha ruknun fi kulli raq'ah. Dan membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun dalam setiap rakaat, dalam setiap rakaat. Wa sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli raka'ah hinama 'allama sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musii'a fi salatihi kayfa yusalli wa amarahu bi qira'atil fatihah. Berkata hafizahullah ta'ala bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun fi kulli raka'ah. Setiap rakaat itu rukun harus membaca Al-Fatihah. Wa sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli raka'ah. Dan di sana terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yaqra'uha fi kulli raka'ah, membaca dalam setiap rakaat. Naam. Hinama 'allama sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musii'a fi salatihi kayfa yusalli. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan al-musii'a fi salatihi kepada orang yang salah ketika salatnya. Ketika Rasulullah di masjid datang seorang salat sunnah, dia melaksanakan salat, datang kepada Nabi sallallahu wasallam, Nabi mengatakan shalli fa innaka lam tusalli. Kemudian Nabi mengajarkannya. Dan pembahasan ini telah kita lewati, hadis al-musii fi salatihi. Siapa orang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu wasallam? Siapa namanya? Siapa namanya? Khalad ibnu Rafi', Khalad ibnu Rafi', yang di mana Nabi sallallahu wasallam mengajarkan bagaimana tata cara sifat salat Nabi sallallahu wasallam yang benar dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah, wa amarahu bi qira'atil Fatihah, dan Nabi sallallahu wasallam mengajarkannya untuk memerintahkannya untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rafi', kepada Khalad bin Rafi', Nabi terakhir mengatakan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakanlah olehmu semua tadi fi salatika kulliha, di dalam salatmu seluruhnya. Ini rakaat pertama, rakaat kedua, sama rakaat yang terakhir itu kerjakan sama. Ini membaca Al-Fatihah. Dalam membaca Al-Fatihah yaitu dalam setiap rakaat. Wa hal hiya wajibah fi haqqi kulli musalli aw yahtassu wujubuha bil imam wal munfarid. Nah, apakah membaca Al-Fatihah adalah wajib setiap orang yang sholat? Au yakhtassu, atau dikhususkan kewajibannya untuk imam dan orang yang sholat sendiri? Fi khilaf bainal ulama, Syekh Saleh menyebutkan di sana terdapat khilaf, perselisihan di antara para ulama. wal ahwat anna al ma'mum yahrisu ala qira'atiha fi shalawati allati la yajharu fiha al imam. Wal ahwat, dan untuk menjaga-jaga, dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah taala bahwa ma'mum senantiasa menjaga, yaitu selalu membaca Al-Fatihah fi shalawat, di salat-salat yang tidak dijaharkan fihal imam, yaitu salat yang tidak dijaharkan, salat duhur dan juga salat asar. Wa fi sakatatil imam fi salatil jahriyah, dan ketika imam sedang diam dalam salat jahriyah, makmum membaca Al-Fatihah. Nah, ini permasalahan tentang makmum, apakah membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah taala fi khilaf bainal ulama, bahwa yang rajih makmum membaca Al-Fatihah sama seperti imam, berdalilkan dengan keumuman hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Hadis ini umum baik untuk imam dan juga untuk makmum. Nah, sehingga makmum juga membaca Al-Fatihah baik pada solat jahriyah dan juga pada solat sirriyah, solat yang dikeraskan ataupun solat yang dipelankan. Kapan ma'amum itu membaca Al-Fatihah dalam solat jahriyah? Al-Alama Syekh bin Baz rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan itu boleh membaca sebelum imam, boleh membaca berbarengan dengan imam, ataupun boleh ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat, kalian membaca Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah, fahadha jaiz. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa di dalam membaca Al-Fatihah boleh berbarengan dengan imam, atau sebelum imam, ataupun setelah imam, jaiz. Yang jelas makmum membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu wasallam bahwa qiraatul imam adalah qiraatul ma'mum? Hadis ini dikatakan oleh para ulama yaitu hadis sanadnya lemah, bahwa qiraatul imam adalah qiraatnya ma'mum. Itu hadis man kana lahu imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih juga melemahkan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih berpendapat bahwa makmum itu membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, dalam surat jahriyah dan surat sirriyah. Dan juga Al-Alamah Syekh Mubin rahmatullahi ta'ala alaih, dan juga Al-Alamah Syekh Mubin rahmatullahi ta'ala alaih berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sebagian orang mereka ketika datang masuk ke masjid dan imam sudah membaca Al-Fatihah, kemudian datang ke masjid, imam membaca surat, sudah membaca Al-Fatihah, membaca surat, ini setelah mengucapkan amin, baca surat, dia telat. Padahal imam masih berdiri. Nah, dan dia tidak menganggap salatnya tadi itu satu rakaat, sehingga diulanginya kembali. Maka ini adalah merupakan kesalahan. Ini adalah merupakan kesalahan. Nah, walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum telat, nah, dia boleh membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat yang lain. Ketika imam membaca surat yang lain. Nah, sehingga ada pernah ada pertanyaan, yakni seseorang yang sholat bersama imam, imam sudah membaca Al-Fatihah, pun imam membaca surat, dia telat. Padahal imam masih berdiri, dia masih ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Dia tidak menganggap itu satu rakaat, sehingga dia ulang lagi rakaatnya nanti. Maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Yang sahih bahwa dia membaca Al-Fatihah, walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah, ataupun berbarengan dengan imam, ataupun sebelum imam, boleh bagi dia membaca Al-Fatihah. Qala, qala hafizahullah ta'ala, ar-rukn ar-rabi', rukun yang keempat, yaitu ar-ruku fi kulli raka'ah. Yang keempat, termasuk dari rukun-rukun sholat, yaitu ar-ruku fi kulli raka'ah, ruku dalam setiap rakaat. Liqali ta'ala, ya ayuhalladzina amanu ruka'u wasujudu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasujudu. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Wa qad thabata ar-ruku' fi sunnah, fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa huwa wajib bil kitab wa sunnah wal ijma'. Naam. Wa qad thabata, di sana terdapat dalil dari Nabi sallallahu wasallam, fi sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu wasallam tentang kewajiban rukun, kewajiban rukuk. Fa huwa wajib bil kitab wa sunnah wal ijma. Dalil dari Al-Qur'an yaitu ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Di situ yang digaris bawahinya apa? Rukuknya apa sujudnya? Hah? Sujud. Yang betul rukunya, syahidnya rukunya. Pada kita pembahasan tentang ruku. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu wasallam, ketika Nabi sallallahu wasallam mengajarkan kepada orang yang salah ketika salatnya, Nabi mengatakan fumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian sujudlah engkau hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau ruku dengan tenang. Naam. Wa huwa fil lugha al-inhina, bahwa ruku dalam bahasa adalah al-inhina, membungkuk. Naam. Wa ruku al-mujzi min al-qa'im, wa huwa ayyan hania hatta tablugha kaffahu. Dan ruku itu mencukupi orang yang sanggup dengan berdiri tegak, yaitu membungkukkan hatta tablugha kaffahu rukbatayh, sampai kedua telapak tangannya itu memegang, menyentuh kedua lututnya, menyentuh kedua lututnya. Ini kaifiyah di dalam ruku. Kaifiyah di dalam ruku, dikatakan oleh para ulama bahwa kaifiyah sebagaimana rukunya Nabi alaihissalatu wassalam, itu kepala dan pundak sejajar. Kepalanya tidak ditegakkan ke atas dan juga tidak dibungkukkan ke bawah, akan tetapi sejajar dengan pundak, lurus sejajar. Nah, kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa kaifiyah, tata cara ruku yang benar, itu seakan-akan tangan kita memegang, memegang lutut kita. Nah, dan jari jemarinya dibuka. Nah, orang kalau megang seperti ini, bukan seperti ini. Nah, berbeda dengan sujud. Kalau sujud dirapatkan. Nah, karena jari-jari jemari itu baik jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki ketika sujud itu menghadap ke arah kiblat semuanya. Gini. Jangan begini ketika sujud. Tapi menghadap ke arah kiblat. Tangannya, kakinya, jari-jari kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Sehingga perbedaan antara ruku dengan sujud, ketika ruku seseorang seperti memegang lututnya, seperti ini, mencengkram. Pegang lututnya. Nah, bukan hanya menempel tapi seperti memegang lututnya. Terbuka tangannya. Sedangkan sujud itu dirapatkan lurus menghadap ke arah kiblat. Baik. Wa huwa ayan hanya hatta tablugha kaffu rukbatayhi idza kana wasat al-khilqah. Apabila wasat al-khilqah yaitu tangannya tidak panjang, tangannya tidak pendek. Naam. Ay ghairu tawil yadayn aw qasirihima wa qadara dhalik. Tapi dikira-kira. Kadang ada orang yang tangannya panjang sekali, ada orang yang tangannya pendek. Sehingga dikira-kira, yang jelas seperti memegang kedua lututnya, seperti memegang kedua lututnya. Kepalanya lurus, kepalanya lurus. Nah. Baik. Wa mujiu min ar-ruquf fi haqqil jalis. Muqabalati wajhihi ma wara'a rukbatayhi min al-ard. Sedangkan orang yang dalam keadaan duduk, na'am, cukup bagi dia untuk menggerakkan kepalanya ke arah bagian belakang lututnya. Ketika dia tidak bisa sholat, tidak bisa berdiri, maka ketika duduk, maka ditundukkan kepalanya, pundaknya. Ini kaifiyah ketika dalam keadaan duduk. Ketika dalam keadaan berbaring, seperti apa rukuknya? Dengan kepalanya. Nah, ketika di atas kendaraan, bagaimana rukuknya? Nah, dengan menggerakkan kepalanya. Dan jadikan sujud lebih rendah dari rukuknya. Kalau sujud rukuknya setengah seperti ini, maka sujudnya lebih menunduk. Nah, seperti sholat sunnah di atas kendaraan, fahadha jais. Sholat sunnah di atas kendaraan, fahadha jais, akan tetapi ketika dalam keadaan safar. Sedangkan tidak dalam keadaan safar, hadha mayajus. Sedangkan dalam keadaan sholat wajib, maka dia harus turun apabila memungkinkan. Nah, apabila tidak memungkinkan, fattaqullah mastata'tum. Taib. Berarti kita telah membahas baru 4 rukun. Yang pertama, berdiri ketika melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, takbiratul ihram fi awalihi. Yang ketiga, qiraatul fatihah. Yang keempat, ruku fi kulli raka'ah. Nah, yang perlu kita hindari bahwa ruku dan sujud itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang tidak boleh ruku dan sujud selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ketika dia melewati orang kerumunan, itu menundukkan badannya seakan-akan seperti ruku. Dan hal ini dihindari. Dihindari. Karena ruku dan sujud ibadah. Dan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ruku ataupun sujud. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naqtafi ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.